Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن كنت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون وما من دابة أرانا تاوي kehidupan ning jiwae at-tangkir yufi tutamin Utaimin ku zaidatun zaidah fil ardi ing dalem bumi. Iya taidaba iku ma perkara dabba ingkang melata apa ma alaiha ing atase aras utawa ingkang gremet apa ma ana cara dikuna maknane ingkang gremet ingkang lumaku apa ma fil ardi ing dalem bumi. Illa ala wahi kecuali ku ing atase Allah rizquha utawi urusan rezekine dabba. Takah pala tegese nanggung sapa Allah bihi ebi rizkiha fatan khale utawa krono anugrah mindu sangking Allah Ta'ala wa ya'lamu lan pirsa sapa Allah Ta'ala mustaqor roha enggon tetepe dabah maskanaha tegese domisiline dabah utawa panggonane dabah di dunia ing dalam dunia awis sulbi utawa ing dalam sulbi ini ku tenggene tulang iga ada wong arang wa mustaudaha lan gon terakhire gon titipane daba ba'dal mauti sause mati warrohimi awir rohimi utawa zaman ing dalam rahim kulun te saben-saben siji mimasa ing perkara pikira kang den sebut apa mau iku fi kitab den ing dalam kitab utawa catetan mubine ingkang bayinen tegese ingkang jelas wa di alkitabul bayin ku Allahul mahfud iku Allah mahfud wa huwa dzallahu allazi dzalaka ingkang menciptakan ingkang wujudna sapa lati ingkang utawa wujudna sapa lati kang wujudna sapa lati as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan ing bumi fi sittati ayamin ing dalem masa 6 hari utawa 6 masa awaluha dikawitane sittatu ayam ku al-hajj wa haji wa akhiruha di akhir ayam ku al-jum'ah ku jum'ah wa kana arsyuhu 'alal ma' wa kana lahu arsyuhu arasy Allah Ta'ala qabla khalqihima sedurunge gawe samawat lan ardh arasy Allah alal ma iku ing atase banyu wa huwa tima iku alamat nirih ing atase gegere angin ing atase gegere angin soe maknane ngoten liyab luwakum supaya muji sapa Allah kum ing sira kabeh utawi dawuh liyab luwakum muta'alliqun ta'alluq bi khalaqan khalaqan Ay khalquhuma wa ma fi ma yumanafu lakum ay khalquhuma tegese utawi menciptakan samawat lan arat wa ma lan apa wae fi maka ing dalam samawat lan arat iku manafu iku pira-pira kemanfaatan lakum tedhi sira kabeh wa ma saliku lan pira-pira kemaslahatan liyakhtabirukum supaya muji sapa Allah kum ing sira kabeh ayyukum ahsanu amala ayukum te dini sirokat bewa saluku bagus apane amalan apane perilaku nih utawa apa aktivitas ya utawa apane atwa uti keseluwe tu'atil lagi maring apa wala ingkul ta'ala nalikani ngucap siroya Muhammad wih Muhammad lagu maring kufar wala ngucap innakum mab'usuna min ba'dil mauti innakum sak temi sirokat bewa mab'usuna itu dan bangkitno sirokat bewa min ba'dil mauti sanging sause mati ya. Mati sing sampean kenali layakulan naik tini ngucap sopa Allah dina kabar wong kafir in hadha ayma hadha Al-Quran dikese orang nauta ikilah Quran annatiku engkang ngucap bilba' siklan ba'as waladilan perkara takulu ukang ngucap sirah Muhammad wa inglazi ku ilah sikhrun kecuali sikhir mubinun engkang jelas bayinun dikese engkang jelas wafi kira asinan sisi kira ah sahirun utawi orang nauta sirah Muhammad wa sahirun kecuali ukang sikhir Wal musyaru utai kang den isyarohi ilaihi maring dawuh satir mubin iku annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walain akorna nalikane ngakerno ingsun nunda sapa ingsun anggum anil kufar alaga ben sikso. Tak tunda ila maji umat den tumeka maring tekane tempo awqot den tegese tekane tempo maju dadin kang iso diitung kalian jari kang iso diitung gampang. Layakulun naik tine komentar sopo kufar istizaan halengnya ma yak bisu mau teopo iku yak bisu iso mengekang apa mahu yang adab dikese ma kese teopo yang nak uliso ngalang-alang apa mahu yang adab dan lusul sangking tumurun wala dawa sopa wa ta'ala ala yaw mayati him lain sama surupan anju ala ilingo yaw mayati dan jinane teko po adab him ing kufar laya saya kurang apa adab ku masrufan iku iso den inggo no den belok no matku'an tegesi dan belakna anhum sangking kufar wahakalan tumibu'e nazala tegesi tumibu'e bihin iklan kufar apa ma perkara kanu kang ono sopa kufar bihin iklan maiku yastari si'una iku podo gawe pelecehan iku gawe ngenyak sopa kufar nalaja bisangking siksa walanya tak nalam nalikani ngicipno insun al-insana ingun soal kafiro ingkang kafir minna sangi insun Allah insun ijipno rahmatan ing siji kenikmatan rinan tegesi suge nak goni ini sing paling hinan tegese ing suke wasih khatanan kebugaran atau kesehatan tumma naza'na ha mengkonuli nyabut sopo ingsun ha ing kelan nikmat min kuwi saking kafir innahu la ya'usun kafur sak temne kafir kula ya'usun akeh putus asane kono tuntik si akeh putus asane min rahmatillah sing rahmati Allah kafurun ton akeh kafire syadidul kufri tegese banget kafire bi iklan Allah wala ina zaknaun nalikani ngicepno ingsun ing kafir na'ma ing kenikmatan ba'da turro asa usia anane musibah fakrin tegesi kefikiran wasyid datin dan kangelan kesulitan masad gu ingkang mekenani uta ingkang gepok apa na'ma gu ing kafir layaku lan naitin ing utap sopa kafir zahabat sayyatu anu zahabat jadi ilang apa asayyatu berapa musibah ayil maso ikut tegesi berapa musibah anni saking ingsun walangga tawakkal lan ora arep-arep sapa kafir zawalaha ing ora anane sayiat wala syakaro lan ora nyukuri sapa kafir alaiha ing atase ora anane sayiat inna wa satamne kafir kula parikun nyekrine akeh bungae gatirun tegese bunga sing oper sing angkuh fakurun ton nyombongi alana sing atase menungso bima lan perkara uti akan diparingi sapa kafir illal ladina sabaru eladina ladina tabne kecuali wong akeh sabar kang sabar sapa ladina ala dharra ing atase bahaya wa amil lan padha nglakoni sapa ladina sholihat ing boro-boro ngamal saleh sing nakma ing dalan boro-boro kenikmatan ula iku te mengkono-mengkono kabeh sing sabar lan amil sholihat iku lagu tetep kedhi ula iku mabrurat utawi pengepuranan wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gedhe wa di ajrun kabir iku al jannah iku swarga wa di al ajrul kabir ke utawi ajrul kabir ku al jannati ku swarga mungkin kalau terangno masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo sing kalau terangno masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nopo iya masalah rezeki mun kalau terangno wingi pokoknya nganti kandha Allah Ta'ala kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki ini niku pakem ketika ada pengiran pokoknya asal ono urip wonten napa kemudian manusia secara gampang nafsiro rezeki yo kelar mangan nak sing kelar mangan rodok tomak yo duwe sepeda motor rodok tomak meneh di mobil karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utang ran duwe itu kan rezeki versi tafsiran napa kula bolak-balik matur sih pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap bintu asal jenisnya manusia tetap apa? Bintu dari Quran, bahkan al-insan, gauman apa? Kalau tak balik ini contoh ini misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau kasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai dengan kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak menune cocok, selerane cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus menusuk ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro, kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurame itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taora, nikmat tertinggi adalah kue sombayang no gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual, normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada kan tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu apa hilangkan dari perasaan Anda, hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh-bodoh amat, sangat-sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nganti macam ni. Pak, sampai kita nunggu loh, cuma lo bodoh emang. Pak, kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri, jibule mau kecewa, terima pakanan lele bakar ke kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Lah ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Wong bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng kene. Kulo mbayangno di bojo wis pokoke wedok umume wong Islam mboten mampu terjadi. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami ngidik bojo nggae rokok kopi nek sing lanang teko dibukakno lho. Tak ono tangga-tangga kulo. Kulo nggae kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo nek buka no pintu nggae rokok kopi. Mari kecil. Bang kertapa itu yang bujuk dia ke orang Islam. Tujuan kalau kita supaya tidak mudah kecil. Mau coba tiang tiang, tak ada uang merantau nih buat apa? Kang regali uang anak. Mereka bayar nih bujuk nih dia nih teko pintu dibuka, terus masak, juga no kopi, kopi nih anget pokoknya segalanya terbaik apa? Ideal versi nih deh. Beli teko bujuk nih tetap turu, utawa angok pusing. Akhirnya kecewa. Lu kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kata sekolah kata ini kiai ulama seneng ngaji sing rungokno akeh sing ngaji akeh iki giyok to nomor nak kula ngerti kula sekolah bae nang ngaji wis nglakoni perintah Allah ibarat niku mati nabi ya sudah. Kula zaman sing ngaji papat dia semangat ngaji akeh dia semangat jadi sampai akeh orang pengaruh ya. Tanya kan yang ngaji-ngaji saya dulu, cara sama saya kan panjang. Ada terus ngaji apa, terus sopan santun, terus ramisoi udah miso, ya miso, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ini kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nek ora kesampaian kan belum. Sekarang potensi tidak kesampaian itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang tau ana kok bayangno mesti ana itu kebodohan. Lah mari kira nikmat yo bodohmu iku, paham? Paham ya? Jadi bantah ngonoi mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen, kesenara kesampean kan gak lego. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu, berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdil bodhomu iku. Lah iku ora usah terusno, bodhomu ora usah napa. Jenenge wong lanang mesthine di bojo sing gak ora kopi, sing sopan, sing bukakno lawan. Lah iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nek nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno. Di bojo wae golek rezeki kok gedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo wae direktur PLN ta opo. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh napa? Piro-piro makhluk gaib kau yang nasi film pak. Wong golek rezeki, wong bantu lek kok nganti dok nomori. Iya, kalau wong Rembang nganti dok Malay. Ya piro-piro cek wong cek wujud. Enggak kan kau tenci tinggal di lingkup, tinggalan kelingkup rantau dua untuk wong. Kasi tahu dua untuk nama. Untuk wong. Tinggalan yang ning perantauan dia gue wujudan. Tinggalan tenci tinggal gue nama. Ape dapat jodoh linggo ya ape taruh keluar. Ini tak daripada salah sitok malah dianat. Nak ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya nopo. Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok bodoh-bodoh nopo. Nah itu taruh keluar malah jelas. Keluar sering dilapuri ngoten. Gus, keluar di bojo dari ini kemarisan pun rapi malih. Ini aku taruh hukum sebuti. Daripada ngoten keluar gak kudu rapi menang. Tapi dari Islam kan nakalan. Sing lanang rapi rokok tak. Tidak. Lah kalau rapi itu kita ini dipegat. Ini terus dicara juga seperti wah mata dong. Hukum Islam tak di soal hukum sosial aja jorok. Yang itu ditinggal di Malaysia. Ada berita otentik di Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Nah, paling jangan ke poligami itu mau. Si istri ini kalau orang dipegat kan tidak bisa nikah. Padahal dia lor asli kebanyakan posisi dipegang. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh rapat atau apa atau apa. Macam-macam. Ini terus turun jenengan sendiri. Lo kan dari. Lo kan dari gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Bukan gaya ulama, sudah orang kaya tak jawab, ini tenang. Jenengan orang dipegang itu orang rapi menang. Nah ini dipegang dengan tenang, itu lagi kira-kira. Tiangin gue tempuran megat kulo. Penjelasan tak tahu. Zaman kau pengen pegatan, terap pegatan masuk tu, pengen om. Nih, kalau nak pegatan, nak pulau jelas bisa serapi. Nak sama kau pengen nak jelas awal rai. Tapi kau jangan tu pulau lama, mana arus lama. Maksudnya nak pun jelas kau pengen awal rai. Kau pengen urip sampai enak terus. Kau kurang pengen tadi payu rapi benda, kau pengen tadi dipegat. Saiki juga sampai yakin, rahmati Allah. Kau di terlantar rojojum, kau jadi amalum jadi ganjar. Kau menderita di dunia ini, ya jadi tengah malam, jadi ganjaran. Semula saya ini masih ngotot ni khusus. Nanti ngetanya ni keadaan, kira apa? Tenang, kalau tu ganjaran, yo tenang, tenang. Marah. Lah, kau misalnya aku sebagai ulama nyaran aku esok ganjaran ngetanya haji, so tak kau malah raiso. Mungkin kira. Semula saya ini sampai uang apa? Ngetot di dunia ini sen. Kau rasa kau makar para dipegang kau rasa uang dia, ngono kau jurang mesti ngono. Saya di sana rasa kau lagi cito, kena arah para prabu uang dia, kau ngono meneh uang guru. Iku jurang mesti maslahat kan guru, kau itu mesti maslahat. Kau sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Niku sowan kula mbek kakake kula kancane. Dene kakake mbek adike cerita wah kula tentrem wis lha mulane iki nak sowan aku takok kowe juk ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah yo melok-melok. Kaya kiai marat dilapuri wong marat terus ngeluh. Dadi padha ngeluh ya dicocokkan apa? Kiai kula kada masalah, kada mantu minggat boten jelas. Jadi kaya ini enak. Adik kula nggih mboten. Kada putu ilang. Di masalah mana diceritani nopo? Salah sito anake sito adi. Adi cocokan akhire nopo? Piye kan? Nek mari dadi ulama nggih. Kula ora ngger wonten-wonten lagi tak takoki. Sampeyan nganggep kula sebagai tokoh sosial nopo ulama? Tapi ulama tak jawab ala ulama. Lah ana ala sosial jawaban kula luwih gampang beruang itu masalah. Titik. Di Menteri Keuangan ini di masalah, nanti di ruang orang Amerika, apa mana? Di rumah kita-kita, malah buyutin apa? Mungkin gagah-gagah presiden, wakil presiden yang pusing ngadepi masalah, apa mana kita karuan? Tidak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki, makanya kan kita nekikam. Andaikan manusia itu memahami al-manku, artinya satu pencegahan rezeki, adal-manku ainal atok, maka tidak sampai ada yang dikarep noniku, boleh sampai yang karepin itu ainal atok, yaitu kahanan roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro, atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang, atau mobil saya rusak, kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh. Wah, ben Malioboro ora sida mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Piye wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, ra sida lunga iku artine jelas aman. Jelas aman mbek potensi tabrakan biasanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih aman. Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari Rejo Lungo berarti ora ono kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duwe. Apa kira sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengin kesampaian dunyane, nak marung kesampaian pemangan disenengi. Nak ora marung kesampaian iso gegem dunyane niku. Andi kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Kita marung ya syukur, ra dicok ya napa? Wong syukur kok diguru wi blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal man'u ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal bakti, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal man'u ainal atau maka sesuatu yang kita kira dari rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik sanggup aja kalau orang memiliki pengaruh berarti orang mungkin adal umat ker nanti pengaruh dari ini wo. Tambah ke manfaatnya tambah manfaat dan arah dipengaruh, berarti gak ada ngomong misalnya, ngomong mau nah, orang suka sombong itu malah bener orang suka sombong, biasa ngelajan sama aku itu syukur, gara-gara dia sombong, dia rangka nanti utang dia nak kerukun malah panggar nah ini sombong orang suka baru ke kampung lah mereka orang lah, itu sombong hujan dia, ini mereka sombong ada rukun, dia ada hujan yang diutang Pak, ya anggap aja ngotong maksudnya. Artinya kayak orang melarang, orang suka sombong. Alhamdulillah, kalau sombong cah, jadi aku rakyat pikiran utang. Gampang apa? Jadi gak usah rumput, ngadepi urut, betul usah rumput. Kenal ya alhamdulillah, melarang kenal suka, orang kenal alhamdulillah, orang-orang potensi dong. Mungkin tak jadi orang ayu-ayu wajib sombong. Gak ada potensi selingkuh. Justru ramah itu marah dong. Bojone nabi ini jadi sombong. Jadi tidak jadi orang itu pakai yang sombong. Terutama dengan ayu lagi. Sehingga lah amal-amal. Lu tenang, kamu tenang dalil. Orang itu ini kesunatannya orang sombong. Yes. Terutama dengan ayu berbalik ini. Jadi ketika ada pangeran, kita tapi bojone kajing nabi. Fala tasdok nabil kauli. Ya nisa an nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini tapa itu nafala takdok nabil kauli faya koma alladhi fi kolbihi nopo masa itu bujuni kan nabi itu jelas-jelas soliha kasus Aisyah bujuni nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah Zainab Sofia kelihatan itu sudah bunder tua teman-teman bujuni nabi soho ini tidak dirasa anak paling tahu kemudian ini orang yang tua timbang aja nabi orang yang gue itu semacam-macam fala takdo'na bilkoli ini takoi tunna fala takdo'na bilkoli garwa-garwanya nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah ya, sama ajnabi lelaki lain disunakno ojo ngendek takdo'a dari kata tunduk jangan sopan ojo suarani lirik ojo suarani sopan yuna iso misoh barang kapok karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik sombong, misalnya orang lain, amit-amit, uwes mesti rangar diselingkuhi, paham dong? Pak? Ketemu orang luaran yang meripati jelalatan, amit-amit loh sampai yang ngeluh siraku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan tadi zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Pemenang ini cara multi level orang ini. Si orang ramai, buat pakai anestro, wajib menang. Ber, itu berfitnah. Mesti teorinya itu enggak boleh itu macam itu. Falasah, enggak nanawo. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal, ya ngerti, nak wong lanang itu senengnya diungi sopan. Terus ini fayak sama al-lazi fi kolbi marogin. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirannya ngeres. Ini kumpul, mesti tanya pangeran, fayak sama al-lazi fi kolbi nopo. Mesti wong lanang pikirannya nopo ngeres. Wakul natolam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan pikiran macam-macam. Jadi ini kan tak sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyuti kunna. Misalnya gue terpaksa rasakan raiso. Ya menisan teman-teman yang ngomong, wakor nabi buyuti kunna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala tergona biro. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kau kena Islam-Islam kampus malah ada kesamaan gender, ada hak-hak wanita, ada wong lanang yang bisa mimpin orang dari diskriminasi, seruat. Itu buat hukum konti, suara-suara asal usulnya, kalau ujung-ujung diskusinya demikian. Kenapa? Diskusinya apa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif. Kau ngomong itu jadi imam. Tengah-tengah imam itu satu makmumnya kan biye, paham ya? Makmumnya kan. Ya kan ada solusi ini Gus, misalnya imam itu ini. Sakit yang orang pergi, terlalu banyak potensi solusi. Gus, soalnya tengah imam itu apa? Karena sambil tua, tengah imam itu tetapi kelahiran. Apa makmumnya wajib mengangkat imam? Gus, imamnya apa? Okay, orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir. Mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan tak jadi imam. So, dulu saya diskusi yang cil, apa memang tidak mungkin perempuan jadi imam sholat. Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silakan Anda bikin fakta dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani baik kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga bapak, kalau orang gawe pekiye kok usul undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu, draft kok gawe ini kira-kira sebenarnya pekiye bentuk evi termasuk potensi yang nom-nom gitu, cucu atau pendulok awal barang itu pikir sih, gak kok gampang enggak apa? Gampang, terutamanya apa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender. Tapi nggak mikir detail. Nama, misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi sesekti-sektinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Satu-satunya itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya apa? Diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi apa? Kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikirkan rumah. Kita sebagai ulama arti kon anggapi kon jawab. Mungkin ini tinggal aneh-aneh jadi kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Maka ide itu jawab. Bu muribet, ambok kurapat, ambok kafir, ambok mana apa pun nanti jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka, ya silakan mereka yang bikin solusinya. Apa yang mereka yang aneh-aneh, ini tinggal mikir jawab apa? Kok goblok, bro, tapi. diwarai wong alim anyar. Engko ngalime kok terjemah dene maca budul wae to. Paham. Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang aspek mengenai masalah rezeki. Nah, ini masalah fisik tapi ayam. Ini sih masalah ilmiah, ya, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu fisik tapi nopo ayam. Jadi apa makna ini? Dari pakar-pakar ulah apa makna ini? Mereka kena makna ini 6 dino. 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan-ilmuwan pusing, mono big bang, mono jutaan tahun, kemudian kita ambil discovery, wabah umurnya jutaan tahun, dari proses big bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi, kabel umurnya jutaan tahun, pusing sampai nangat, no, sitasi ayam 6, nah, ya, kemudian nah, dengan makna 1 hari 24 jam, tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu tidak. Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Loh ini penting, pentingnya ngaji di Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma nawtau. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma nawtau. Dan itu istilah orisinal Quran. Ternyata ada yaum yang satu yaum dihitung benda. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun, dalam bahasa Arab, kalau Indova itu tidak maknan bi'aini. Ya tidak maknan bi'aini. Berarti ka'alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah kasih bahasa itu tahu. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery, dinosaurus musnah. 2 juta tahun yang lalu pusing ngomong santri dulu apa? Orang umurnya kan tua-tua itu jutaan. Begitu juga ada istilah lagi ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana middaruhu khamsina alfanawa. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di satu hari, di hari sing hitungan hari itu sama dengan komtina alfa nama sana sama dengan 50.000. Kalau ada ayat komtina alfa sana artinya 50.000 tahun, berarti ayat tadi yang ke alfi sana bukan 1000 tahun tapi ribuan, dan ribuan itu ditafsirkan di ayat komtina nama alfa sana, berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan satu harinya 24 jam, zaman itu jam yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah teringin ini rung juga loh. Mula ni nak mikir, mula sama ni anak ulama yang waras, yang belum mikir faham gitu. Maksudnya sana-sana lorong ulama, yang waras, yang belum nopo mikir. Lain anak belum mikir, pokoknya mana pulau ngoten gus, jadi guru pulau ngoten. Guru ni tak kau, yang mana pulau pokoknya ngoten, anak guru. Gue tak belum mikir. Tapi nak cita kira pasti suka, ya pernah mikir tak baru. Makanya kalau kayak begitu-begitu itu udah usah. Mulanya kaji Nabi bawa pedangnya mater tengah cimbriki. Kaji Nabi nanti jawab, aku itu bangga jadi Nabi. Mergo sing roh dino Jumat itu aku. Wong Yahudi itu roh tapi kajak sedino, keliwatan. Ke wong Yahudi darani hari setu nopo, hari Sabat itu hari Jumat. Darani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepinginnya ya dino Jumat. Tapi itu dino nopo, keluar sedino. Jadi kata Nabi, aku itu Nabi yang bejo. Ya itu roh dino Jumat. Terus sampai kan, roh dino Jumat itu kok bejo. Ambil berkembang, tak nombok. Itu teori ilmiahnya panjang. Jadi kalau cara ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung astawani, wastawalis, warroabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, koma sekian detik, koma 0 sekian on, itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo detail yang 0, sekian sekon, itu kalau kali berjuta-juta tahun, itu bisa sampai nopo. Hari, sampai nopo. Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan mak samsiyah, niku hanya wala bidu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan komariyah wadadu bid'ah, berarti versi samsiyah itu 300 tahun. Nah versi komariyah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau mungkin ini kan gak rompak lah. Ya ilmu liatnya lah gak rompak, tapi bodoh aja. Jadi bodoh aja, gak rompak. Ya gak rompak lah, gak rompak aja, gak rompak aja. Bagaimana cara dibeli duit malah gak rompak. Nah tawakal juga pinter. Kalau orang itu caranya tawakal juga pinter. Ini tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang sama lakoni, gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan samsiah itu kan sering 28, tapi maksimal 31, ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu gak mungkin, 29 sering. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Lebih gampang aja. Tanggalan umum telu siji. Tanggalan bulan pas somoliku. Rakyat kasek rong. Orang dino. Somoliku udah sering. Ada tambahan ini apa? Apa mana anak Romantun itu sering milih apa? Somoliku. Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian samsiah lebih lambat dibanding komariah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun sampai 9 sakit di logika. Nah, sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman ciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku gawe langit bumi tak mulai dino ahad. Tak akhiri akhiru sa'atin min yaumil jumpa. Ngendikannya pengiran tak hadis kudsi itu. Akhiru sa'atin min yaumil jumpa. Wa kholaktu adam fi akhiri sa'atin min yaumil jumpa. Mulanya manusia juga ada sempurna, mereka pengiran ini kesusu mereka waktunya mentret. Jadi kalau cerita Anggrek Dharma kenapa? Yang cerita itu perambaran itu orang juga yang ngerti mulanya gawe ini rata awur-awuran, mereka kesusu. Jadi ini wong Yahudi, pengiran bagai langit bumi, detail, kesal kenapa? Kesal pengiran istirahat, dino kenapa? Satu, mulai Yahudi gawe dino tentu dino prei istirahat. Mereka pangeran pasti gue capek. Lung Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi rapi tadi. Ya berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari tujuh itu dikemanakan? Yang nomor yang tujuh. Paham gak? Nah kalau Allah itu benar Quran orang mungkin dino itu orang mungkin siksi tak ubah berapa itu ngeten kok jangan belum baca kan ngerti ilmu pak ngeten masih belum tahu mikir kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah sama-sama di geografis bumi yang diliwati khutul istimewa sehingga kita punya misalnya malam 12 jam siang 12 jam. Jika kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba anda sekarang andaikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau tak Tuhani 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang diliwati betul istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di barat, kadang kosongnya suwi nanti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedina mesti 14 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang diliwati betul. Siwa, kata kita ini kebenaran sama Mekah. Mekah Indonesia itu agak Islamnya yang berkepodoh. Lalu kelewatan betul. Akhirnya kiblat kita ya enak madem ngulon rauh sampai Abu Nawas. Cek madem ngulon ngetan apa? Tak. Maksudnya ngetan. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir yang modern, kodoh modern. Ya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika, Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita, makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang, pokoknya total. Sampai, pokoknya total, kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya berapa, kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita, kowe ku madhep ngulon yo dok Ka'bah, madhep ngetan yo dok. Sebuah batas arah itu wajib ada, itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat, kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pos tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh. Lewat timur ya nopo, boleh. Malah sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi Qingqin nopo-nopo itu wonten masjid, sing kiblatnya membelakangi Ka'bah. Beda pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas, Abu Nawas orang Ropalak, duwe tonggo Profesor Palak. Diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok, terus ujung-ujung ini pasti. Mereka bumi bulat. Dan suatu saat Profesor Palak itu kemalingan. Maling yang Melayu, Morogetan. Abu Nawas tolong kejarkan maling itu. Abu Nawas Melayu Morogolo. Abu Nawas malingnya Melayu ke, tapi kok Melayu? Jarimu bumi bulat-bulat, kok ayo ketemu. Jadi saya kira bedak maling, orang perlu nak maling ulon, bedak Melayu apa? Mereka bumi apa? Akhirnya Abu Nawas kurang ajar, Abu Nawas ilmu tiga pelajaran. Tapi memang teorinya begitu, kalau balik 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khutul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Tidak sampai 7 hari, tidak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malam petangan. Ya coba sampean bayangkan. Lah saiki misale posone wong kutub, ana srengenge mung ben telu mosok ora buka setahun. Paham ya? Utawa ora usah poso, bumi terus ana ora apa? Srengenge. Mulane pekek-pekek sing dimulai min tulu istamsi ila grupi istamsi. Saiki ning kutub ora apa ana tulu istamsi. Bumi terus padahal poso ora wajib bumi. Ora wajib poso. Sekarang alhamdulillah termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus sanksi itu cara menghitung gimana dimulai dari jam berapa? Lalu teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lalu nah, dino tentu itu orang tidur dino lah dari kajian biologi itu juga belum tentu orang dino terus. Berdasarkan jam, sekian dino kita apa? Tidak terpaham ya. Wong dino luwi, yang kok dinggung kan maksudnya. Kok dianggap nama? Dino. Paham ya? Lalu sampean pas kajian Nabi ketika nono, ya paham ngentai di fitrah. Nono nyari potong uang abang ngentai di fitrah. Saat kajian Nabi itu, Nabi ini bangga, mati tidak bangga, apa? Repot, kenapa? Waduh kalau Nabi senang banget, tapi Nabi senang tenang. Mereka diparingi pangeran untuk dino. Waduh tak benar kok, Nasrani kesasar. Dinanya keluar, orang Yahudi kesasar, dinanya apa? Keluar. Itu menurut logika malah mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detek. Ngitung tadi, kayak sawani, sawali, nanti ngitung skor, ngitung mati. Logikanya memang begitu. Nah, sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati khutbah istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya minam fadri sodik sampai gurubul samsi. Ya kita enak ke gurubul samsi buka. Mekah untuk bukanya gurubul. Tapi bagaimana satu daerah di mana guru pusat itu sangat lambat? Ya, sampai sebaya no, misalnya sampai neng kutub utara atau selatan. Pas neng kutub selatan posisi matahari lagi neng daerah kawasan utara. Utau neng kutub utara matahari lagi neng posisi kawasan selatan. Bisa berubah no, gue seringnya panggil. Paham? Mengkatus teng Indonesia mawon tiang awam petani ni tani, kadang panas ter, kadang pas gue dubur, kadang rontok melingkar nganan, kadang rontok melingkar. Wong tengi rano malu dalam sejarah dunia mau pentelu, termasuk karena merwati asal gue kasih ke pantai mana sih teman-teman. Paham? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarik konvensional, yaitu mitul isamsi, ilah gurubil, samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bu. Kalau matahari tidak ada kutub, itu lelek kagum, baru kaya ada es itu yang berkebaru kaya, tidak diliwati apa? Matahari. Mana dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak kalau sistem matahari rusak ini. Wa idzal biharu sujirat ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh napa? Lautan, karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah apa? Daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya, es itu apa lelek? Setelah lelek sedanten, kata Al-Quran, tingkat ketinggian matahari dikurangi, drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idah jika rusut, jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata tafsir. Waktu fujirat anda, rohilalah anda, tafsirat. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu, berarti benar teori negasi-negasi bahwa untuk mengatakan hari sampai tujuh, itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Karena kalau kecil nanti saya juga bingung. Seminggu dari orang dino, dari orang kuno, orang dipitung dino, maksudnya dia ya gila. Mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tujuh hari. Lah nak wong kuno darani seminggu ku orang dino ngenteni engko Ahad. Karena yang bermitoni masjid itu nak tenggara daerah pulau prakteknya 6 dino, nak tengkuban prakteknya walang. Uang baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Beda. Lalu lama pergi mengikuti standar yang dilewati khutul istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, termasuk kaifiyatul wukuf. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada petul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubis syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar, karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Dilalah pekeh kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan di sunatno jam'u bainal laili wan nahar, gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara kan kutub selatan. Ngenteni ora suwi. Wong ngenteni dino suwi ning kutub napa? Paham, Pak? Lah untunge Mekah itu dalam geografis sing diliwati qutub ini. Lah nek ngoten permasalahane ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu kan? Karena jenengan bodoh itu bejok, gak melok utak ini, mikir. Orang yang mau dina, hitung dina yang percaya. Orang yang mau dina, dina yang percaya. Sebenarnya gak tanggal yang urutan, bisa pokoknya percaya. Gampang, nanti orang rupat, orang apa? Nah, kalau pula sebagai ulama, kita mikir, bagian lorok. Orang yang gaji, bagian apa? Saya kok berapa kitab yang tak baca? Kenapa hari itu 7, sementara Quran disitati apa? Wis kita macam-macam, ana sing ngitung alakone, ana sing ngitung ala-ala, ana sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu, yang apa position itu yang bisa dihitung itu geo untuk menghitung bumi, itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya sering di saya itu tidak ahli Pak, tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan arah bulan itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu Yaumul Rasul kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia Yaumul Rasul kiblat itu rata-rata jam 2, 4. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak itu nanti di tanggal tertentu ada di tanggal tertentu di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah itu bisa dihitung secara GPS dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori ukur balas itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Orang usah koyok mitos Kali Joko atau Sultan Agung duwe gua ini ngasem, tengah ini Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Kau wali songo itu raya roh pahala. Akhirnya Kali Joko kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh tarik ke Banten akhirnya miring. Terus wonten mitos Mbak Bolong. Tenggene pinggir itu nanampel, orang makamnya Mbak Bolong, Mbak Pitu, bawa jenisnya Mbak Nopo. Mbak Bolong itu santri lugu senangannya sholat sunat. Ini kalau mustahil Pak Amaran namanya sholat sunat. Dinya ada santri yang lagi tinau Pak Lah. Oh, bobok namanya sholat. Sholat itu nanti ditompok. Lah kok iso? Yang kebelakangnya nanti bener gak germadep. Itu orang madu metan. Zaman dia itu kebelakang masalah. Kenapa? Yang pertama anak Islam. Mbak Bolong itu gak terima. Juga terus itu impok. Terus, gue belum agak besok. Lalu digelari Mbak. Kalau dia jual tembok nganti bolong di corak kancan itu lo kagak. Aku wali rasa mulu ya lo. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai ya pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kasih si Rabin Sinau ini kutuk sadar-sadar ini orang pula ya aku sana ya pasti ya aku selera rendah ya mentang-mentang di duit ya aku mau mikir mentang-mentang apa? Aku kutuk tobat ya aku. Mari wong Islam budo ngoten niku masalah diseder. Tuku gampang kok ora tak mikir 20.000 tono kompase. Pak. Sing rusak Islam ya ngoten. Artinya nek dhekne ngono lah ora ngajak-ngajak Gus dia tak mikir kok kula. Sebetulnya ada sarana itu nggih niku ya Maradil. Mane tani iki paham nggih. Fisitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang tidak ada kata 6 hari yang ada di Quran visitasi ayat. Faham ya? Visitasi apa? Makanya pulau kalau ikut menerjemah itu jarang saya menerjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netra ke 6 masa. 6 masa berbiaya kata rasul. Oleh saya menghindari kata 6 apa? 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Pokoknya nah, termasuk orang yang menghindari terjemah 6 nama. Nah antar orang pinter atau parfe. Nah sampai kan orang pinter, roya yang umum artinya apa? Faham ya, tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'altin apa? Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana migdalu khamsinan apa? Berarti ka'altin sanate tidak 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsinan al-khamsinan 50. Wahagada, jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai apa kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan, terpaut berapa dalam geobumi yang GPS-nya kini itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya pasir dekat. Antinya itu tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti nak apa tidak, nak apa? Itu dilogikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat keprokotannya dan kepada tanya. Saja ni apa tidak teman-teman diam-diam ni. Cuma santri orang roblah, akhirnya kalah kakean berpang. Lain aku tobat santri yang bodoh teman-teman. Mungkin saya ketemu pakar-pakar orang kita bodoh, mereka keluar alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi pak. Lain santri orang tahu mikir perlu GPS, GPS terus wakil opo. Mereka biasa menjadi itu atau mikir itu toba saatnya Quran. Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang di cintasi nopo dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Langit dikane Nabi ternyata dino satu dino raka. Jadi hadiahnya yang resmi tetap hanya 6. Nah, kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi sampai ditambahkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam siang 12 malam. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara kutub selatan. Mereka akan bilang itu bumi terbelah atau ini. Dan terus pironina ini kan. Bumine piye? Dan terus nak poso piye? Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rohitotul Alam Al-Islami dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana puasanya orang kutub utara kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di Sinau Mas. Tapi ya untuk Mas, di Sinau pada orang pinternya cepat pinter Pak. Kan kalau kita tahu apa sih maknanya apa. Mau ngajar cepat sama anaknya lantok. Itu kalau mau ngomong itu. Dia modal terjemah sih. Bantah-bantahan besi motor kita gundul, ya rasa ambung. Kan gue agak bijak bantah sama teman-teman. Ilmunya bodoh sih, bantah-bantah. Saya juga bersih, tahan dulu. Ya. Berapa kamu ngajak apa? Keruputan, kenapa? Ya kata sini, wow, bukan diskriminasi. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminasi gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke. Dulu, teknisnya kayak apa kalau perempuan jadi imam? Misalnya di tengah-tengah imam ini diakses, atau warani yang lain, itu formatur terus piye. Apa syaratnya yang elek, mau jadi yang sulit, terus kasih jelok, apa yang ayu oleh, mau imam umay kue, tidak sholat orang. Itu pikir sih, Pak, benar. Ternyata ruwet dari itu, ruwet itu selesai nanti. Ojo kucu itu, gue terderhana, ada ketamaan apa? Jadi, enak ngomong di simpul, pelang-pelang. Sampai agama jadi pikir, kalau perempuan jadi imam, itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mereka orang kaya itu rasa kedatangan, kalau sholat melayu bareng. Mergo isin, paham ya? Lalu kalau misalnya kejubratan sebagian ngepel, apa itu pikir barang, paham? Tak pintar-pintar gue, pintar Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya sih. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya tidak sekedar dia batal. Karena perempuan itu memalu, dia akan lari. Sudah lari, ninggalkan bercak darah nanti yang imami. Siapa sebagian ngerti ini? Mau nanti undang-undangnya perlu. Itu anak imamnya Mustafa, awas mesti aman. Orang arah apa? Jelas. Nah soal misalnya, ngentut, wah itu bodoh ini menengah. Damai. Wong cara pakai anak imamnya bodoh ini, makmumnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap jujur. Wong kata imam di sini satu lorong, nanti mesti imam ini junub lagi. Tapi menengah itu tiba jadi perkara. Gak kata, itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Uang sarung kulo nabi itu selalu tak gue imami, ini beling selalu ini ngomong. Orang tak umum, no, berdapet. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat jum. Kulo pak kiai, makanya kancane kiai, sering lo sejelas. Cuma tak mau rasa, kulo gak bertarung nabi, lali raka. Lagi umum, no, kalau sudah semari gaduh. Mencari pangeran itu nak rata usah. Padahal ngomong orang cangkem mau tak ikhrof berarti gak sanggup. Kau yang rugi anak aku tak ikhrof apa? Roh. Akhirnya kalau pribadi ada dur blokok, kau tak akan dari bisa nam. Ya saya kan harus ada karena sekarang saya posisinya. Mengenai dari konco ulung, pakai ulung lucu. Wong bodoh dimaklumi terus anggere batal syarat roh. Jadi kula roh rugi atau ora roh batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan enggak bisa, perempuan dewasa pemalu, kalau ngimangi kan tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi, nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena set hukumnya dia. Langsung digenteni piung bukan imamnya ono. Berarti formatinya ini makmum mundur terus ada imam makmum tiga di mereka langsung posisinya pengimaman tapi kalau gue tak ingin lanjut kena keruwetan jadi orang pinter-pinter juga boleh bodoh jadi pendapat orang itu pinter tapi apa? Lah santri tidak paham dia ngomong kesamaan gender ngeluh ya malah takut sih, mana nih gender kok kebetulan bolak-balik di sini DPR Rembang ini kasusnya kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah singkong Golkar kadang kan alumni kiai bawa karena yang kayak nggak bayar sampo. Akhirnya sidang rasi berdebat nggak sih nggak bayar yang kayak sesek waktu deh dia sih. Barang diterang no, misalnya bersaing lah kan nggak mau nora uwe sama aneh. Nah kadang-kadang kiai kiai izin berkomen ramah izin. Suatu suatu saat malam sih, sering aku bilang bahasa Arab. Gendena sih alumni UGM apa? Bayai artinya nopo. Ya, gendena akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi? Dan sih kita engkau yang bahasa Inggris ya ini apa? Susu di mana yang bahasa? Singgung nopo? Apa? Dan yang kedua yang di stop. Stop itu makna artinya apa sih terang? Ya, rupet. Namun untuk mikir rakyat, mikir nopo? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu di nono luian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nono. Menurut terus lagi. Mangkana itu hanya terdunia. Tunggu. Fala'allah katarikum ba'do ma'yuka ilaika fala'allah kamno-mono siro ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal ba'do ma'yuk sebagiannya perkara yuka kakir wahyakno kuma ilaika marim siro fala'atu bandi ghorum mengkora gelam nyampe no siro hum ing wong ake iya ing ma'yuka ilaika lidaha unihim krono le nyepelekno kupar bihi kelawan ma'yuka ilaika wadho ikunan iku jadi rupak bihi sebab tahawunihim bihi bihi sebab ikilah tarku apa sotru apa dodo siro ditilawatihi oleh kelawan moco yang mayu ta'ileh ka'alihi mengatasi kufar jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan li'ad li'ayakumu krono arah yang kamu tak tahu kufar lola unjila alihi kanju bahwa itu rola alihi ngatasi Muhammad Toko Kansun apa itu awda-awda teko ma'lu serta Muhammad Toko Malakun Toko Malaikat Yusot dihurukan benerno Toko Malaikat gue Muhammad kamar tarusna kaya oleh jaluk kita kaya oleh nuntut kita bahwa Muhammad yang aku nabi bahwa itu dikawal malaikat mereka protes ngoten nge in nama anta nadir in nama anta nadir Muhammad ku nadirun wong sing ngekei peringatan fala alaika mongko ora ana wajib ngatasi sira lalu kecuali nyampe no lal etian ora kok mujudno ta nekakno bima kan perkara iktara tukang kode jaluk sapa kufar ku ingmat wallahu ala kulli syai'in wakil Wahai budak wala kuli seni ngatasi saben-saben perkara itu wakil budak sing joko budak ingkang lindungi hafi dan budak ingkang lindu ingkang joko atau ingkang lindungi bayi jadi imong kawal sopo wah jin ingkupan amyaku nak taro amyaku nak ebal yaku nak ebal ayaku nak balik ono tong ucap sopo kupar taro lu gawe-gawe sopo Muhammad lu ingkor kul mutapot siro Muhammad fa'ku mengkau neka'no sopo kupar neka'no siro kabeh ayuhal kupar di asri suwarin kelawan 10 siro kerosuhat misti kan sepadani Qur'an nah aku yang nganggep Qur'an karangannya Muhammad dia sayangi untuk munamuni ngarang tok raito nopo nyayangi filfato hati yang dalam kepastian wal balo gati lan kesusastraan lan tingkat sastraan muhtaroya tenekan gen gawe-gawe Fahin aku mengkotak nanti siro kabeh wa arobi yuniku ngomong arab usaha utur pasai-pasai kabeh misli sepadanya insur takat daku menantang sopok kaji nabi humin kupar biha kelawan asri suwarin awalan yang dalam kawitannya semabi surat dan mengkonuti nantang kelantak surat toh wasulan aja-aja siro lum awalan di peronon ngunggung ala jari kaya ngatasnya mengkono-mengkono asri suwarin maning wong istatok tungkang Wata sirakabe mintunilah sayang salian Allah Wairi dikisi salian Allah Inkun tumah menolak sirakabe Usul dikina yung si bener kabe Si anna using dalam satan Al-Quran Usiro untuk gawe-gawe Fa'ilam ya sajibu mongkalah menolak Sanyu badani sopok kupar laku marin sirakabe Man ingwong ga'au umurum kang ajak sirakabe Iman limu awanati korona bantu Fa'alamu mongkong ngerti ya sirakabe Kita bunil musyrikin Annama unjilang sinetin turun oka Qur'an Multa bisan haling nenggoni bilmin lahi kelawan al-muna Allah Ta'ala Walai salah orang oka Qur'an ku istiroan ku gawe-gawe ahli ngatasi Muhammad Maksudnya orang ciptaan Muhammad Wa an sinek lakuan oka papatun wa anna gula ilaha orang oka pengiran kamu wujud Iku mawujud ilahu kecuali oka Fahal antu Mohon kau anak oka tehiro kabe iku muslimu naiku islam kabe Bajahe dihilu pujah di sawu sehingga pujah al-kati adikam pasti hatimu tegese nyerau siro kabe utawa taksimu siro kabe mandi sapani wong yuri kanai mono sokoman yuri tungar mono sokoman alfaya tersunya yang pengurikan dunia wajina dalam perhiasannya alfaya tersunya fi'an asoro gambari arah yang ton dulurung sokoman alas sirki ngatasi kemusyrikan wakilah lantin jauh nopong ini iya utawi ayat mangkana iku iku fil murahin iku nenggone wong-wong sing ibadah riya maksudnya wong Islam tapi ibadah pamer nuwak bi mongko nuwak di topo ikson ilai dimari mengake akmala gunung kira-kira ngamali mengake jaja amat terse warasi perkoro amilu kang lakoni sopo ngake ibu imam soya insan yang keabian kapsul dapetin kau ingin sotako wasilah dirohim menan silah dirohim tak walau biya dalam dunia di anu wasi agambara itu jembarna toko insun gumeng wong akeh fitris to gumeng rezekine wong akeh wong paling wong akeh sing riak kabe sia di dunia iku lae kosuna ora sing rugi ana sapa wong akeh yung kosuna ora sing kurang wong akeh sean babar pisan pola itu di mongkon-mongkon kabe iku ala dina wong akeh eta kang ora ana lan beci ulai kabil akhirat ing akhirat apa ila haru kecuali neraka wa hati dalan tetika sal ibadah lan ibadah apa ma perkara sono kang padha nglakoni sapa wong akeh iku mafi ya ing akhirat Kala tak apa mengkorano ganjaran mutil lagu kecilman Warga jilun naik juga di ganjaran koma perkorokan Bukan ono sopong akhir yang malu naik kodri ngakoni sopong akhir Walau mereka